Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu قامد لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين أو مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى Ia memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Satu tema yang kita angkat adalah perihal yang berkaitan tentang bahwa dakwah kita membutuhkan dakwah ini, bukan dakwah ini yang butuh dengan kita. Kita awali wahai kaum muslimin bahwa setiap kita itu terlahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan zalim, suka dengan maksiat dan dosa, dan kita dalam keadaan sesat. Harus kita ingat agar kita bisa bersyukur, bahkan banyak-banyak bersyukur ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita harus tahu aslinya kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kondisi kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Dan itu kondisi yang ada pada setiap kita. Kalau hal ini berkelanjutan, tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang takwa, tidak tahu tentang akidah, tidak mengerti tentang sunnah, maka kebodohan ini menjadi faktor utama tersesatnya kita. Berakibat neraka bagi kita, wal'iyadu billah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk, bahwa kebodohan itu faktor terbesar seorang masuk ke dalam an-nar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan ke dalam neraka manusia dalam jumlah yang sangat besar seperti gelombang lautan, ribuan manusia, jutaan manusia dilemparkan ke dalam nar, maka malaikat penunggu neraka bertanya, apakah belum datang seorang yang memperingatkan kepada kalian tentang panasnya neraka? Apa belum ada ilmu yang memperingatkan kalian bahwa neraka itu dahsyat, panas, mengerikan, Kenapa malah justru kalian memilihnya? Alam ya'tikum nadhir? Belumkah datang ilmu kepada kalian? Kenapa kalian memilih amalan-amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka? Hadirin sekalian, inilah kebanyakan manusia seperti itu. Qalu, mereka mengatakan, qad ja'ana nadhirun. Sungguh telah datang seorang pemberi peringatan itu. Telah datang Rasul alaihi salatu wassalam memberikan peringatan akan panasnya neraka. Diperingatkan tentang bahaya neraka, hal-hal yang menjerumuskannya, tapi kami tidak percaya. Fakadzabna, kami katakan Rasul tersebut dusta. Ma'anzallahu min syai', Allah tidak menurunkan apapun. Hadirin yang kami muliakan, mereka ini menyesal. Kenapa dulu tidak mau belajar? Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'kulu ma kunna fi ashabi sa'ir." Wah, seandainya ketika dulu di dunia aku mau mendengar ilmu yang disampaikan oleh Rasul, wah seandainya aku mau memahami dan mengerti ilmu peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasul, ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat kebodohan, ketidakmautauan, yaitu aslinya kita. Kemudian tetap bodoh dan tidak mau talabul ilmi. Tetap bodoh dan tidak mau tahu. Padahal Allah telah turunkan nas Al-Quran wa sunnah. Maka mereka menyesal. Karena itu adalah faktor utama mengapa mereka masuk dalam neraka. Lau kunna nasma'u aw na'kulu ma kunna fas'ab sa'ir. Wa seandainya aku mau mendengar, mau memahami ilmu, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Hadirin yang kami muliakan, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu. Allah memberikan kepada kita pengetahuan itu. Ilmunya Nabi yang menyelamatkan seorang dari neraka. Allah beritahukan kepada kita tentang tauhid. Alhamdulillah. Ya hadikumul subhan. Allah memberitahukan kepada kita tentang ilmu din. Yang dengan itu mudah-mudahan kita tidak seperti mayoritas manusia yang tidak mau belajar dan berujung pada neraka. Kita berharap dengan nikmat ilmu ini kita berangsur-angsur terselamatkan dari kebodohan, mengarah kepada hidayah dan mendapatkan jannah. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan agama ini untuknya. Allah akan fahamkan agama ini untuknya. Sehingga ilmu yang kita miliki itu adalah taufik min Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik dunianya dan akhiratnya, maka Allah akan fahamkan. Yufaqihu fid din, Allah fa'il dari kalimat yufaqihu, Allah akan memahamkan kepadanya tentang agama ini. Maka betapa nikmatnya ketika kita mendapat ilmu dan kita dipermudah untuk bisa berjalan ke halaq-halaq ilmu. Kita dipermudah untuk mengadakan majlis ta'lim, majlis ta'lim. Kita dipermudah untuk bisa mengundang asatidah. Kita bisa dipermudah membuat majlis, membuat ma'had, membuat komunitas, membuat... Masya Allah, nikmat besar itu. Yang menjadi syarat kebaikan bagi seorang hamba adalah ilmu. Allah tidak mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, digelontorkan padanya harta miliaran. Tidak. Allah barang siapa mengendaki seseorang baik akan diberi tubuh yang kekar. Enggak. Tetapi Allah apabila mengendaki seorang baik, Allah akan fahamkan untuknya agama ini. Ini syarat mutlak, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak mungkin orang baik tanpa dia tahu ilmu agama. Hadirin yang kami muliakan, mafhum khalafahnya, pemahaman terbaliknya dari sini adalah barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang jelek. Jelek bagi dia dunianya, jelek bagi dia akhiratnya, maka akan diharamkan ilmu ini untuknya. Dia tidak mengerti. Sampai hari ini dia belum mengerti tentang tauhid. Sampai hari ini dia belum bisa sholat. Sampai hari ini dia belum mengerti tentang akidah. Dia belum mengerti tentang sunnah. Sampai hari ini dia jahil. Wal'iyadzu billah, Allah haramkan ilmu untuknya. Betapa sengsaranya orang itu. Dia termasuk manusia yang diciptakan untuk menghuni neraka. Karena memang Allah telah berjanji, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh-sungguh, aku akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Mengerikan sekali. Orang dalam hidupnya tidak kunjung tahu tentang ilmu agama, tentang sunnah Nabi, mengakibatkan dia jatuh pada kesyirikan karena tidak tahu tauhid. Mengakibatkan dia jatuh pada bid'ah karena tidak tahu sunnah. Sampai hari ini, sampai tua ini, sampai umur segini belum tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ketika tidak dikasih iman, larinya kepada maksiat. Al-hawa, syubhat maupun syahwat. Orang ini sungguh tidak dikehendaki baik baginya oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan orang ini disiapkan sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Sungguh telah kami siapkan untuk menghuni neraka jahannam. Siapa mereka itu? Banyak dari manusia dan jin. Kathirun minal insul jin. Jangan-jangan kita, mari kita koreksi. Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka-mereka adalah orang-orang yang diberi hati, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk memahami agama. Walum ayun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Ayat-ayat kauniyah yang ada pada alam semesta, atau ayat-ayat matluah, ayat-ayat yang bisa dibaca, matanya tidak digunakan untuk itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ilmu. Ulaika lan'am. Mereka itu seperti hewan yang hanya kepuasan dunia, syahwatnya. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah. Allah berikan kemudahan pagi ini kita datang ke majelis ini, walaupun dari jauh. Dimudahkan kita mengadakan ta'lim dengan asatidah yang ada, rutin membaca kitab. Di saat manusia yang sekian banyak tidak peduli dengan ilmu, Allah berikan ini kepada kita, hal yang sangat ajaib. Siapa kita? Kok kita diberikan oleh Allah pemahaman yang seperti ini, ilmu yang seperti ini, siapa kita? Lagi ini satu hal yang luar biasa, sangat besar, yang wajib kita syukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-ilmu ini, yang menjadi syarat mutlak seorang itu menjadi baik dunia dan akhiratnya. Hadirin yang kemuliaan, coba bayangkan, dan semoga tidak terjadi, kalau kita tidak kunjung mengenal dakwah ini. Coba bayangkan, kalau kita tidak diberi hidayah Allah Azza wa Jal mengenal dakwah tauhid, apa yang terjadi pada diri kita wahai kaum muslimin? Kemungkinan besar sebagaimana yang ada, jatuh pada kesyirikan, senangnya kepada memuji-muji kuburan, senangnya datang kepada dukun-dukun penggandaan uang, senangnya datang ke tempat-tempat keramat, senangnya memiliki jimat ini, jimat itu, bisnis tentang hal-hal yang haram, tidak peduli halal haram, jatuh pada bid'ah, kemaksiatan, dosa, hari-hari maksiat. Apalagi zaman sekarang ini berzina, mencari wanita dengan mudahnya. Na'udzubillah min dzalik. Entah apa yang akan terjadi pada kita jikalau kita tidak mengenal dakwah tauhid ini. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Jangankan rutinitas ta'lim, jangankan datang ke majelis ta'lim, sholat lima waktu saja tidak. Ketika seorang tidak punya ilmu, kondisi seperti itu, datang ke masjid jarang-jarang, jangankan masuk menginjak terasnya saja tidak. Oh, kondisi sangat mengerikan sekali. Makanya kaum muslimin, ini dalam rangka mengingatkan kembali betapa nikmatnya, nikmat ilmu. Betapa nikmatnya hal-hal yang mendukung adanya komunitas di tempat antum sini, adanya masjid, adanya asatidah, adanya ikhwah ahlu sunnah. Ini semua nikmat yang tiada tara. Ini yang bisa memberikan kepada kita kekokohan. Ini yang bisa memberikan kepada kita keistiqomahan, agar bisa selalu beribadah sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita, dan agar supaya terhindar terus dari kemaksiatan dan dosa, kemungkaran, kebidahan dan kesyirikan. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, hidayah itu adalah biadillah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita ini wahai kaum muslimin aslinya sesat. Ingat itu. Aslinya sesat. Kita bicara ini agar supaya kita berupaya untuk tetap setelah mendapatkan nikmat ini, pelihara, rawat, jaga. Jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan nikmat ini hilang. Karena nikmat itu bisa hilang, ya kaum muslimin. Nikmat ilmu yang tadi kami sampaikan bisa hilang gara-gara kita tidak memeliharanya, merawatnya. Demikian pula dengan nikmat hidayah bisa hilang. Allah sebutkan dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fasahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk padanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Lihat wahai kaum muslimin, kita mendapatkan hidayah itu murni Allah yang memberi. Luar biasa ini. Wa ma kunna muhtadiyan laula an hadana Allah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah ini kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk hidayah ini kepada kita. Apa jadinya ketika kita tidak mengenal hidayah ini? Apa jadinya kaum muslimin? Banyak kita dapati kerusakan, baik itu dalam perihal akidah, kerusakan dalam perihal ibadah. Sudah ada semangat ibadah ternyata menyimpang. Ada semangat jihad ternyata jatuh pada khawarij. Ada semangat dikir jatuh pada sufi. Ada semangat talabul ilmi jatuh pada mu'tazilah. Ada semangat ini jatuh pada wal'iyadu billah, kesesatan. Kesesatan mengancam. Walhamdulillah sekali lagi kaum muslimin, Allah berikan kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita al-huda. Yang mana dengan itu kita menjadi baik. Yang tadinya syirik menjadi tauhid. Yang tadinya kafir menjadi muslim. Yang tadinya ahlu bid'ah menjadi ahlu sunnah. Yang tadinya pendosa menjadi taat. Yang tadinya tidak pernah sholat jadi sholat. Masya Allah. Yang tadinya berubah. Dan itu adalah pengaruh dari hidayah mengenal dakwah ahlu sunnah ini. Sehingga kaum muslimin, betapa butuhnya kita dengan keberlangsungan majlis salim itu. Adanya taklim, adanya majlis, kita yang butuh. Adanya pondok ahlu sunnah, kita yang butuh. Agar keberlangsungan nikmat ini terjaga. Karena nikmat itu bisa hilang sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Nikmat sehat bisa hilang dengan adanya sakit. Nikmat harta bisa hilang karena kebakaran atau tertipu dan kemudian jatuh miskin. Nikmat hidayah pun bisa hilang. Tadinya telah di atas hidayah, ternyata dia sesat setelah mendapatkan hidayah. Ad-dalal ba'dal huda. Apakah ada dalilnya tentang hal ini? Ada. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, kita diperintahkan banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, doa kepada Allah. La tusyir, jangan engkau palingkan hati kami. Jangan kau sesatkan hati kami. Jangan kau jadikan hati kami keras menentang kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Imam Tirmidzi. Demikian pula dalam riwayat Muslim, banyak berdoa. Kana yukthiru an yakul, kata Anas, Nabi itu sering berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengatur hati, arahkan hati kami, arahkan hatiku untuk tetap taat kepadamu. Jadi doa ini disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri. Ini loh, bahwa iman itu bisa berubah. Isbihu rajul mu'min wa yumsi kafira. pagi mukmin, sore kafir. Waspadalah itu. Adanya taghayyur, perubahan yang tadinya di atas hidayah berubah menjadi dolalah, masih sangat mungkin terjadi pada diri kita. Karena kita ketika masih hidup masih mungkin terjadi fitnah. Al-hayyu la yu'minu alaihi minal fitan. Orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Karena itu ya kaum muslimin, betapa butuhnya kita dengan hal-hal yang membantu kita untuk bisa terus mendapatkan nikmat ini. Majlis ta'lim, jadwal ta'lim, ada ustaz yang mengajarkannya, baca kitab dengan rutin. Itu sarana yang sangat kita butuhkan agar nikmat ini langgeng dan terus. Kita kaum muslimin, kalau bicara masalah kesehatan, apalagi kemarin ketika wabah COVID, betapa pentingnya pengetahuan tentang imun. Bagaimana cara menjaga imun agar tidak terkena COVID. Bagaimana kita menjaga apa saja yang harus kita makan, apa saja yang harus kita hindari agar kita tetap sehat. Luar biasa itu, kita butuh sekali dengan ilmu itu. Sangat-sangat hati-hati. Kenapa kita tidak seperti itu terhadap iman kita? Kenapa kita tidak ingin tahu hal-hal apa yang mendukung iman kita? Kenapa kita tidak berupaya mengkonsumsi hal yang menguatkan tauhid kita? Kenapa kita tidak khawatir kalau-kalau virus tentang syirik, virus tentang bid'ah, virus tentang dolalah menimpa kita? Kenapa tidak khawatir? Itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Sungguh kita sangat butuh dengan dakwah ini, wahai kaum muslimin. Kita meramaikan dakwah, kita berkecimpung dalam dakwah. Bukan dakwah ini butuh dengan kita, dakwah ini milik Allah Azza wa Jal. Kita tidak berkiprah, Allah akan menggantikan kita. Ini Allah akan memposisikan kita, wal'iyadu billah, terhengkang dari dakwah ini. Allah berikan hidayah kepada pihak lain yang akan mengurusi dakwah ini. Dakwah ini besar milik Allah Azza wa Jal. Allah mengatur segala sesuatunya. Biadihil amr kullu, di tangan Allah segala urusan. Hadirin yang kami lihatkan, betapa butuhnya kita dengan dakwah ini. Kita punya istri, kita punya anak, yang mereka harus dibimbing oleh kita sebagai kepala rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita seorang diri yang dhaif, dhaif dari sisi fisik kita, dhaif dari sisi ilmu kita, dhaif dari sisi iman kita, bertugas menjaga anak istri kita dari api neraka? Sungguh kita butuh kepada mereka-mereka yang mampu membantu kita. Ustaz-ustaz kita, tolong ustaz, anakku dididik, saya enggak mampu mendidiknya. Tolong ustaz, bikin tempat pendidikan. Di beberapa tempat tidak ada pondok. Mereka memiliki anak. Kalau mau dipondokkan, jauh. Anak masih kecil TA, harus naik motor. Perjalanan sekian menit, hari demi hari. Mereka menjerit, butuh tempat belajar. Butuh tempat belajar. Anak kami sudah sekian. Gimana mereka nanti kalau tidak tahu ilmu? Apa pertanggung jawabku nanti di yaumil qiyamah? Saya mau mengajar, enggak bisa. Tolong ustaz bikin tempat pendidikan. Anakku sudah gede, sudah mulai menginjak baligh atau balighah. Nanti kalau saya sekolahkan di umum, saya bagaimana? Butuh pendidikan ya kaum muslimin. Butuh sekali. Perjuangan untuk meniti istiqamah harus kita tempuh. Bangun seadanya, fasilitas kita adakan bersama, kepentingan untuk kita bersama, panggil ustaz untuk duduk di sini, mengampu di sini, kita biayai, mengeluarkan biaya sekian-sekian, yang penting bagaimana nikmat ini tetap ada. Jangan sampai kita futur dan meninggalkan dakwah yang besar ini. Wah, kaum muslimin, harus kita menyadari tentang posisi kita awalnya. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat ilmu, mengenal dakwah ini, dan kita berpikir bagaimana nikmat ini langgeng. Karena nikmat ini sangat besar. Hilangnya kesehatan, jatuh kita pada sakit, ujungnya hanya mati. Tapi hilangnya nikmat hidayah, jatuh kita pada dolalah, berujung pada nar. Wa kulla dolalatin finnar. Apa anda mau diganti oleh Allah Azza wa Jal nikmat hidayah hilang dari kita dan menjadi dolalah? Wal'iyadubillah. Kita sangat takut dengan itu. Kalaulah hilang kesehatan, kita bisa bersabar dan masih mendapatkan pahala. Kalaulah hilang nikmat pekerjaan, jatuh miskin, kita masih bisa bersabar. Karena kemiskinan itu bukan sebab masuk neraka. Bahkan banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang miskin. Di antaranya adalah Al-Jannah mengatakan, yudkhilunil al-maskin wa du'afal masakin, yang akan masuk kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dalam bab khusus Imam Nawawi menyebutkan tentang fadlul miskin wa du'afa, keutamaan orang yang miskin dan yang lemah. Kita tidak mengkhawatirkan itu. Tetapi kalau hilang nikmat hidayah, siapakah yang memberikan hidayah kembali kepada kita? Sudah betul-betul engkau mengenal dakwah manhaj salafiyah, engkau teledor, baik itu engkau majlis di tempatnya ahli bid'ah, sehingga engkau berpindah menjadi ahli bid'ah, atau engkau teledor dengan tidak memupuk ilmu, engkau tersibukkan dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk, yang akhirnya engkau futur dan tidak mau belajar. Hilanglah nikmat manhaj salaf ini, hanya kenangan. Dulu saya pernah di sana, dulu anakku mondok di sana, dulu saya ikut taklim, dulu, sekarang sudah tidak. Mantan ahli sunnah. Perubahannya mengarah maksiat, perubahannya mengarah pada dosa. Sampai istrinya tidak lagi bercadar, bahkan tidak lagi memakai pakaian yang syar'i, bahkan ya kalau berjilbab, jilbab yang kecil. Berangsur-angsur perubahan. Apa itu yang kita inginkan ya kaum muslimin? Tentunya tidak. Maka mari kita ya kaum muslimin bahu-membahu untuk mempertahankan nikmat ini. Karena kita tidak bisa sendirian, harus ada tawasabil haqqi wa tawasabil sabri. Antar kita saling mengingatkan, saling mengajak, saling tawasau, mewasiati, saling menasihati untuk selalu di atas hak. Di antara wujudnya mengadakan ta'lim, mengadakan pendidikan, mengadakan kita alhamdulillah ada bi'ah. Bi'ah itu tempat tinggal. Antum di sini banyak. Itu juga pendukung yang harus kita adakan, karena dengan sendirian itu syaitan lebih dekat. Asy-syaitan mal wahid aqrab wa mathnain abhad. Syaitan dengan orang yang sendirian lebih dekat dibandingkan dengan dua orang. Artinya ketika kita berada pada satu komunitas ahlu sunnah, kanan kiri ikhwan kita yang mendukung taklim kita, dakwah kita, memberingatkan kita, mengajak kita, itu satu hal yang kita butuhkan, karena syaitan semakin jauh dari kita. Tapi kalau kita sendirian di satu kampung, kanan kiri ahlu bid'ah, mau ibadah salat dengan ahlu bid'ah, mau taklim dengarnya taklimnya bid'ah, waduh, menggerus keimanan, pagi siang sore melihat maksiat, wanita nakal, musik-musik, waduh, menggerus betul. Anda terlalu berat tinggal di situ. Jangan pikirkan diri sendiri, anakmu. Mungkin kamu bisa, tapi anakmu menikmati televisi tetangganya, atau melihat televisi di warung, atau ikut joget ketika adanya dangdutan. Bocah ya urung ngerti, Pak. Bocah itu kan bodohnya urung pecah. Maka betapa butuhnya kita dengan dakwah ini. Mari kita sengkuyung bareng, bahasa Jawanya. Mari kita ta'awun. Mari kita bersama-sama menghidupkan ini. Karena kita butuh dengan yang seperti ini. Hadirin yang makan, Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah ketika memerintahkan manusia beribadah, bukan karena faktor Allah butuh kepada manusia. Allah sebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Bukan karena Allah butuh. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ يُطْعِمُونَ. Aku tidak butuh kepada mereka memberikan rizki kepadaku. Dan aku tidak butuh kepada mereka memberi makan kepada aku. Allah tidak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari alam semesta. Tidaklah ibadah seorang menyebabkan tambahnya mulia bagi Allah. Tidak. Jangankan 1, 2, 10, 1000, 2000. Kalau semua manusia beriman, bertakwa, hal itu tidaklah menambahkan kemuliaan bagi Allah sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa sinakum wa insakum jinnakum kanu ala afqi qalbi rajul wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, miliaran triliunan manusia, manusianya juga jinnya, semuanya bertakwa dengan takwa yang sangat tinggi, hal itu tidak menambahkan apapun bagi Allah. Beda dengan manusia, kalau banyak yang nyoblos berarti apa? Tambah mulia. Yang nyoblos sedikit berarti orang menang, kalah, terhina. Itu manusia. Allah Azza wa Jal gak butuh kita. Artinya kita ibadah itu untuk siapa? Kita. Kepentingan kita soal amal saleh untuk kita. Kepentingan ibadah untuk kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang hal itu. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal kebaikan, amal saleh adalah untuknya, bukan untuk Allah. Artinya, kita yang butuh. Kita yang butuh. Menyembelih hewan kurban beberapa waktu yang lalu. Allah yang butuh? Bukan. Kita yang butuh. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanalhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, darah-darahnya. Itu tidak dibutuhkan Allah Azza wa Jal. Ia akan sampai kepada Allah nilai takwa kita. Bagi mereka yang berkorban, nilai takwa itu yang akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jal. Beda dengan bangsa jin yang butuh tumbal, yang butuh makan, minum, sesaji, bahkan butuh rokok sintren, gedang ijo. Hadirin makan, mereka makhluk. Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'ala alamin. Allah maha kaya, tidak butuh dengan kita. Kita sholat lima waktu untuk kita. Agar kita mendapatkan pahala dan dengan izin Allah dimasukkan ke dalam al-jannah. Kita yang butuh. Yaumul qiyamah wa qaum muslimin, hari di mana semua orang akan diberi balasan, disitulah akan nampak betapa butuhnya kita dengan amalan kita. Al-yaum tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, yakni hari akhirat kelak, akan diberi balasan setiap orang mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Kita yang butuh sekali lagi, semakin banyak amal saleh, semakin bahagia kita. Dan kalau semakin banyak dosanya, semakin binasa kita. Allah beritahukan itu dalam hadith Qudsi, ya ibadi innama hi a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada khaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hamba-hambaku, innama hi a'malukum, tak lain amalan-amalan kalian itu adalah untuk kalian. Uhsiha lakum, aku menghitungnya, aku mencatatnya. Ini para malaikat mencatat amalan kita. Kelak nanti akan dihisab. Itu semua adalah untuk kalian. Thumma wafikum iyaha, kemudian aku akan membalasi dengan kenikmatan untuk kalian. Sehingga janganlah kita berpikir bahwa kalau kita beribadah yang untung Allah, kita rugi. Lah, tidak sama sekali. Di depan kita ada jannah, di depan kita ada nar. Dengan kita beramal, kita berharap jannah bagi kita yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, kesejahteraan, kenyamanan. Dengan amalan kita, berharap agar selamat dari neraka. Berharap Allah berikan rahmat kepada kita, masuk dalam al-jannah dan diselamatkan dari neraka. Berharap. Dan itu adalah kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Faman zuhya 'anil nari wa dakhala al-jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah dia kemenangan yang sangat besar. Dia telah menang, dia sukses. Dia meraih kebahagiaan, dia meraih hadiah, dia meraih pahala. Kembali kepada dia amal solehnya. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan, man zara'a khairan yushiku ayyah sudah raghbatan. Barang siapa yang dia menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebahagiaan. Wa man zara'a syarran, dan barang siapa yang menanam keburukan, yushiku ayyah sudah nadamatan, dia pasti akan memanen penyesalan karena siksa yang akan dia dapati. Hadirin sekalian, yang kami maukan dengan pembahasan ini adalah, coba lihat betapa butuhnya kita dengan amal soleh. Karena itu yang akan kita bawa mati. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu adam inqata 'amaluh illa min thalath, atau disebutkan dalam hadis yang lainnya, yadbal maitu thalathun, orang mati ketika dibawa ke kubur itu diiringi oleh tiga hal. Ingat hadis ini, diiringi tiga hal, ahluhu wa maluhu wa amaluh, pertama keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalannya. Farji'u tsani wa ibqa wahid, dua yang pertama pulang dan akan yabqa, akan kekal menyertainya. Adalah yang terakhir, yaitu amaluhu, amal perbuatannya. Yang baik terbawa, yang buruk juga terbawa. Itu yang akan menjadi penilaian kita. Itu yang akan menjadi sebab bahagia dan binasanya kita. Karena balasan itu tergantung dengan amalan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. In kana khairan fa khairun, jikalau amalan itu baik, maka balasannya baik. Wa in kana syarrun fa syarrun. Kalau amalannya jelek, maka balasannya jelek. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap orang mendapatkan sesuai amal saleh yang dilakukannya, dan setiap orang menanggung dosa yang dia lakukan. Hadir makan. Yang kita maukan adalah lihat dengan kita mengenal dakwah sunnah ini, dengan kita talabul ilmi di pondok-pondok ahlu sunnah ini, pelan-pelan para ustadz mengajarkan tauhid sampai menghujam ke hati. Itu kepentingannya buat kita loh, yang menjadi ahlu tauhid. Kita sangat berterima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang selama ini membimbing, yang dulu saya tidak tahu alif bata sajim haho mamanya, dulu saya tidak tahu rububiyah uluhiyah asma sifat, dulu saya tidak tahu iman kepada takdir bagaimana, dulu saya tidak tahu bagaimana sholat sesuai dengan sunnah, dulu saya tidak tahu. Begitu mengenal dakwah ini, terbuka ta'lim terus, masya Allah. Kemudian dengan itu kita bisa beramal, dengan itu kita bisa mengenal tauhid, bersih dari syirik. Itu syarat mutlak masuk surga. Dengan dakwah ini kita mengenal sunnah, terhindar dari bid'ah yang menyebabkan tertolak amalan. Alangkah besarnya kalau disebut jasa para pembimbing kita, para ustaz-ustaz kita. Bitaufikillah, dengan taufik dari Allah, kemudian dari Allah, Allah memperkenalkan kita dengan dakwah ini. Allah memperkenalkan kita dengan mereka-mereka orang yang berilmu. Allah memperkenalkan kita dengan mereka-mereka yang membimbing kita di atas sirat manhajus salaf. Walhamdulillah, dengan itu kita bisa melahirkan amal saleh. Dan dengan itu kita bisa salat 5 waktu dengan berjamaah. Nabi mengatakan khamsu salawatin kadabahunnal ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bi huquqihinna. Barang siapa yang dia menunaikan salat 5 waktu dengan hak-haknya yang ada pada sifat salat Nabi, yang kita tahu setelah kita belajar melalui mereka-mereka ustaz-ustaz kita. Siapa yang melakukan 5 waktu sholat dengan hak-haknya, walam yasakhfi, dan dia tidak merendahkannya, tidak meremehkannya, sungguh-sungguh dalam melakukannya, kana lahu ahdun indallahi yudkhilul jannah. Dia diberi janji oleh Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Masya Allah. Betapa butuhnya kita dengan dakwah wahai kaum muslimin. Betapa butuhnya kita dengan ma'had-ma'had kita yang membantu untuk anak-anak kita belajar di situ. Betapa butuhnya kita dengan lingkungan yang membantu untuk agar supaya hidayah itu terus. Di sana Syekh Ubaid al-Jabiri berbicara tentang thabat al-haq, kokoh di atas al-haq. Satu risalah yang penting, yang di situ dia sebutkan ada asbab, sebab-sebab yang harus ditempuh agar kita kokoh di atas al-haq. Ada sebab-sebabnya, dan juga ada sebab-sebab yang menyebabkan hilangnya istiqamah. Belajari itu ya kaum muslimin, kita sangat butuh. Karena apa? Hidayah itu ada sebab. Apa sebabnya? Talabul ilmi. Kita tahu ya kaum muslimin, hidayah itu ada 2. Hidayah taufik dan hidayatul bayan. Hidayah taufik adalah ilham dari Allah, kalau bahasa kita tanya. Pemberian dari Allah Azza wa Jal. Supaya hati kita cocok dengan syariatnya, menerima dengan mudah, mengamalkannya dengan mudah, dan sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ini hidayah taufik. Ini tidak akan bisa kita raih kecuali kita melalui caranya, yaitu mendapatkan hidayatul bayan. petunjuk yang berupa penjelasan yang ada pada bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyebutkan innaka latahdi ila siratal mustaqim, engkau ya Rasul adalah seorang yang pasti bisa membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ilmu Al-Qur'an wa Sunnah, itu sarananya. Kita tahu ilmu, kemudian Allah berikan hati kita cocok. Kita tahu ilmu, dikasih cocok. Kita tahu tauhid, dikasih cocok. Kita tahu sunnah, dikasih cocok. Kita tahu bahaya syirik, kita dikasih cocok. Itu bahaya. Kita mengerti bid'ah dan dikasih tahu, itu dolalah. Cocok. Itu hidayah bayan yang kemudian disusun dengan hidayah itu taufik. Hidayah bayan, hidayah taufik. Hidayah bayan, hidayah taufik. Wahai kata kaum muslimin, betapa banyak orang yang tidak dapat. Dia dapat ilmu, tapi ilmunya ilmu yang sesat. Karena tidak semua ilmu itu baik. Ilmu yang baik itu disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf Alimul Khalaf adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Selain ini adalah ilmu yang sesat. Banyak orang belajar Islam, tetapi ilmunya sesat, melahirkan kebidahan. Dia tidak mendapatkan hidayah bayan yang sesuai dengan Nabi, dan dia tidak mendapatkan taufik, hidupnya sesat. Orang yang jatuh pada bid'ah itu susah keluar. Bid'ah itu dolalah, tetapi syaitan mengelabuhinya seakan-akan itu hak. Sehingga sulit, berat, sulit untuk orang lepas dari yang namanya bid'ah, karena pelakunya menyangka itu benar. Karena itu banyak orang mati di atas bid'ah, tidak kunjung mengenal sunnah, karena bahaya bid'ah itu mengakar. Hadirin yang makan, kasihan mereka yang tidak kunjung mendapatkan hidayatul bayan dan tidak kunjung mendapatkan hidayatul taufiq. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukurlah. Semarang ini orangnya sangat banyak, Pak. Panjenengan sekarang keluar naik motor, orang kayak semut. Di mana-mana ada orang. Lampu merah banyak sekali. Motor berhenti kayak mau start balapan saja. Tapi mereka sampai detik ini belum mengenal ilmu tauhid, belum mengenal hidayatul bayan, belum diberi taufik oleh Allah. Di antara mereka keburu mati karena tabrakan, di antara mereka keburu mati karena penyakit, di antara mereka keburu mati karena stres, bunuh diri, dan yang lainnya. Sampai mati belum kunjung mengenal. Kan itu alangkah besarnya nikmat ini wahai kaum muslimin. Alangkah besarnya nikmat ini wahai kaum muslimin. Mari kita jaga keutuhannya. Mari kita jaga keistiqomahannya dengan ta'awun di antara kita, bantu-membantu di antara kita. Kita yang butuh pondok itu wahai kaum muslimin. Kita yang butuh. Kenapa? Karena itu sarana tersampaikannya ilmu pada kita dan pada anak-anak kita. Kalau seandainya bisa dibilang ustadz ngajar itu capek, Pak. Pagi sampai siang. Belum dia berpikir tentang kepentingan dan kebutuhan anak istrinya. Harus lebih berpikir. Antum yang bukan pengajar, maaf-maaf, bisa kerja, mendapatkan gaji sekian-sekian, dan anakmu bisa belajar. Masya Allah, ringan. Ada pemasukan yang besar bagimu. Masya Allah, dunia Allah berikan kelebihan. Ilmumu juga terjaga. Syukur sekali. Maka jangan kita membebani para ustadz yang mengampu pondok dengan beban yang lebih berat lagi. Kita harusnya meringankan mereka, membantu mereka. Karena jasa mereka, kita sebutkan jasa bitaufiqillah itu semuanya. Taufik minallah. Besar. Karena ilmu itu ada asbab. Ilmu itu ada asbab. Asbabnya, contohnya apa? Allah utus Rasul. Ilmu itu dalam Al-Quran harus ada yang menjelaskannya. Allah utus Rasul untuk menjelaskan isinya. Kitab itu banyak, tetapi kitab itu harus ada yang menjelaskannya. Karena itu Allah tidak ada Rasul setelah Rasul kita, tidak ada Nabi setelah Nabi kita, tetapi Allah ciptakan mereka-mereka para ulama, ahlul ilmi, karena butuhnya umat dengan ahlul ilmi. Maka kita sengkuyung bareng, pikirkan bersama dakwah ini, kita pikirkan bersama kebutuhan-kebutuhannya, bukan karena dakwah ini yang butuh dengan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak peduli dengan dakwah ini, niscaya Allah akan gantikan posisi kita dengan mereka-mereka yang Allah kehendaki. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Maka ya kaum muslimin, ketika kita berkiprah dalam dakwah, hakikatnya itu adalah kepentingan kita. Jangan kita mengatakan, "Oh, ini saya berjasa besar, kalau tidak ada saya tidak akan jalan." Siapa Anda? Sangat mudah bagi Allah untuk menghengkangkan kamu dari dakwah ini. Dikasih syubhat sekali kamu sudah tepar. Dikasih syahwat sekali kamu sudah hilang. Banyak syahwat sekarang berkeliaran. Ya. Banyak wanita nakal yang menyebar nomor kamu ya pertama-tamanya sekedar iseng, kesengsem, langsung jatuh cinta dan kau rusak oleh wanita itu. Mana kiprahmu kemarin begini-begini, siapa Anda? Allah tidak butuh kepadamu. Dakwah ini akan tetap jalan walaupun kau tidak ada di situ. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jal. Dari dulu sudah Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun hanya dapat berapa belas saja. Itu adalah Allah yang mengendaki. Apakah kemudian Allah kalah dengan sebab itu? Tidak. Allah menang. Allah adalah qawi, dzul quwwatil matin. Walaupun manusia kafir semuanya, Allah tidak dirugikan sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa isyakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a mimma indi syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama sampai yang terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya kafir, semuanya ingkar, semuanya, itu tidak mengurangi kemuliaanku sama sekali. Wahagadha qaul muslimin. Dakwah ini kita yang membutuhkan agar kita mendapatkan ridha Allah dengan dakwah ini. Agar kita mendapatkan ajr minallah, thawabullah, pahala dari Allah. Agar kita mendapatkan jannatullah. Dan kita selamat dari kesesatan dunia. Dari bisikan syaitan. Kalau kita tidak mengelak dakwah ini, syaitan itu tidak pernah diam, Pak. Terus. Agar kita bisa selamat dari kesesatan, kesengsaraan duniawiyah. Agar kita selamat dari adab kubur. Ingat adab kubur. Di sana adab yang mengerikan. Agar kita selamat dari neraka. Kita butuh dengan dakwah ini. Agar kita meraih kesuksesan masuk surga. Dan selamat dari an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup bisa nih? Sudah syuruk misalnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, menggugah kita untuk kembali semangat, bertaun semangat untuk menyengkuyung bareng dakwah ini dengan keyakinan kita yang butuh dengan dakwah ini. Dan jangan pernah kita merasa orang yang paling berjasa atau berjasa dalam dakwah ini. Jangan pernah kita merasa karena Allah tidak butuh kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.